Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya yang disebutkan oleh Imamus Sunnah Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani rahimahullah, yang terdapat dalam kitab Usulus Sunnah. Qala rahimahullah, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun. Memerangi lusus, jamak dari lis, artinya pencuri, perampok, ya. Dan khawarij, kelompok khawarij, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Nah, idza aradu lirajul fi nafsihi wa malihi, apabila mereka itu para perampok, ya, pencuri, khawarij, pemberontak, nah, jika mereka aradu lirajul, mereka menghadang seseorang, merampok seseorang, ya, menyerang seseorang untuk berbuat jahat kepadanya, fi nafsihi, terhadap diri orang itu, yakni upaya untuk membunuhnya, wa malihi, dan terhadap hartanya, upaya untuk merampas hartanya, falahu, maka bagi orang yang diserang ini, yang dihadang, yang dirampok, ya, diserang, dia punya hak ayyuqatila an nafsihi wa malihi, untuk melawan, untuk melawan, untuk memerangi orang yang memeranginya, melawan orang yang hendak mencelakainya, mencelakai dirinya, ya, merampas hartanya. Nah, untuk membela, melakukan pembelaan an nafsihi wa mali, melakukan pembelaan terhadap dirinya dan hartanya. وَيَدْفَعَ عَنْهَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ, dan melakukan pembelaan atas dirinya dan hartanya dengan segala upaya yang mampu dia lakukan, ya. Jadi dia punya hak untuk melawan, memerangi penjahat itu yang hendak berbuat jahat terhadapnya, dan punya hak untuk membela diri, mempertahankan hartanya hanya dari rampas, bikulli ma yaqdiru, dengan segala upaya yang bisa dia lakukan, yang mampu dia lakukan. Ya. Walaisa lahu, dan dia tidak memiliki hak, yakni tidak dibolehkan baginya. Idza faraquhu, apabila mereka penjahat-penjahat itu telah meninggalkan dia, ya. Idza faraquhu au tarakuhu, apabila mereka meninggalkannya, pergi, dia tidak punya hak, tidak dibolehkan ayatulubahum, untuk mengejar mereka, untuk mengejarnya, mencarinya. Ya, cukup sampai di situ saja. Tidak dibenarkan baginya untuk mencari mereka, untuk mengejar mereka. Wala yattabi'a atharahum, dan tidak dibolehkan untuk menelusuri jejak-jejak mereka. Cukup sampai di situ saja. Dia sudah, ya, selamat. Dia sudah bebas dari kejahatan mereka sampai di situ. Jangan cari, jangan kejar, jangan telusuri jejaknya. Laisa li ahadin illa al-imamu awlatul muslimin. Ya. Tidak dibolehkan bagi siapapun melakukan itu, untuk mengejar mereka, mengikuti jejak mereka, untuk kemudian menumpas mereka. Hal itu tidak dibolehkan illa, kecuali al-imam. Ya, au walatul muslimin, yakni kecuali penguasa yang punya wewenang, pihak yang berwajib, ya, petugas negara, pihak keamanan, ya, yang memang ditugasi oleh al-imam, oleh penguasa. Jadi itu adalah hak dan wewenangnya penguasa, pemerintah, dengan petugas keamanannya, ya, pihak berwajib yang ditugasi untuk itu. Adapun person-person, individu-individu, masyarakat, rakyat, tidak boleh melakukan itu. Cukup baginya membela dirinya, mempertahankan kehormatannya, ya, dan hartanya. Dan jika dia sudah selamat, ya, dan mereka pergi lari, dibiarkan, dan cukup sampai di situ. Nah, wa innama lahu, hanyalah sesungguhnya, ya, haknya yang dibolehkan atasnya baginya, ayyadfa'a an nafsihi, melakukan pembelaan atas dirinya, fi maqamihi, di tempatnya itu, di tempat dia diserang, didatangi, dihadang, di situ saja. Ya, fi maqamihi dzalik, di tempatnya itu saja. Nah, jika sudah lari, pergi meninggalkannya, dibiarkan, tidak dikejar, tidak diikuti jejaknya. Nah, yang boleh melakukan itu, dan itu wewenangnya, untuk mengejar mereka, mengikuti jejak mereka sampai ke sarangnya, menumpas mereka demi keamanan rakyat, adalah pemerintah, penguasa. Nah, wa yanmi bijuhdihi, kemudian diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, apa yang diniatkan ketika melawan penjahat tersebut. Apa yang diniatkan? Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imrin ma nawa. Ya, karena ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika melakukan perlawanan. Nah, dan di sini niat menentukan. Hanyalah sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. dan pelaku amalan akan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Karena ada kemungkinan terjadi perkelahian, ya, pertarungan, peperangan antara dia dengan mereka, kemudian berhenti, boleh jadi tidak ada yang terluka, kemudian mereka takut, ya, mereka surut, kemudian lari. Boleh jadi ada yang terluka di antara mereka, apakah mereka penjahatnya atau yang diserang, ya, korbannya. Boleh jadi, ya, korbannya terbunuh, dibunuh oleh penjahat itu, kalah. Boleh jadi penjahatnya yang kalah, mereka yang mati. Nah, penjahatnya yang mati. Ada beberapa kemungkinan. Maka di sini sangat menentukan, ya, niat, meluruskan dan benarkan niat. Apa yang diniatkan saat itu? Nah, ini pentingnya. Wa yanwi bijuhdi, kata Imam Ahmad, wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan, dan hendaknya dia meniatkan dengan juhd, dengan upaya perlawanan dia, pembelaan dirinya, dia niatkan alla yaqtula ahadan, dia niatkan untuk tidak membunuh siapapun. Jangan ada niat untuk membunuh siapapun dari mereka. Ya. Bersihkan qalbu, hati, dari niat-niat seperti itu. Jangan ada niat untuk membunuh. Jika begitu, apa yang dia niatkan? Yang dia niatkan adalah untuk membela diri. Membela dirinya, mempertahankan haknya, hartanya. Karena diizinkan oleh syariat. Diizinkan, ya, oleh syariat melakukan itu, maka diniatkan untuk beramal dengan ajaran syariat untuk mempertahankan haknya, membela dirinya, ya, hartanya. Tidak nih dengan niat untuk membunuh siapapun. Kemudian ketika terjadi pertarungan, fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'adallahu al maqtula. Kemudian apabila, ya, mati di tangannya, ada dari penjahat itu yang mati di tangannya, terbunuh oleh dia pada upaya dia membela diri, ya, di ma'rakah, di peperangan tersebut, pertarungan tersebut, perkelahian tersebut, dalam keadaan niatnya tidak ada niat untuk membunuh, hanya untuk membela diri. Tetapi ada yang terbunuh dari penjahat itu, fa'ab'adallahu al-maktul, maka Allah SWT menjauhkan, ya, dari rahmatnya orang yang terbunuh. Artinya penjahat yang terbunuh itu, ya, mati, terbunuh, ya, di jalan yang batil. Nah, bukan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Wa in qutila hadha. Ya. Tapi bukan berarti dia difonis mati kafir. Nah. Tapi tentunya di atas, ya, kesalahan. Nah, di atas maksiat, di atas dosa. Wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu ash-shahadata, kata Imam Ahmad. Dan jika terbunuh ini, ya, korban ini, korban, ya, korban ini terbunuh oleh penjahat, fi tilkal hal, pada keadaan itu, ya, wa huwa yadfa'u, dalam keadaan dia membela dirinya, mempertahankan hartanya, rajautu lahu syahadata, dia niatnya adalah ya, membela dirinya, mempertahankan hartanya, karena dia punya hak untuk itu, ada izin dalam syariat melakukan itu, maka dia beramal dengan syariat, itu yang dia niatkan. Kemudian dia terbunuh, kata Imam Ahmad, rajautu lahu syahadatah. Aku berharap baginya, ya, syahadah, yakni dia mati syahid. Nah, kama ja'a fil ahadith, sebagaimana telah datang dalam hadith-hadith. Hadith-hadith tersebut, ya, seperti hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadithnya disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam syarah. Seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ara'aita in arada rajulun akhdha mali?" Beritahu aku, wahai Nabi, apabila ada orang yang hendak merampas hartaku. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'tih, jangan kamu berikan. Jadi ketika seseorang melakukan ini, dia niatkan beramal dengan, ya, bimbingan Nabi pada hadis ini dan yang semisalnya. Nabi mengatakan la tu'tih, jangan berikan. Maka ketika dia mempertahankan, dia meniatkan untuk melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan ajaran syariat. Syariat mengatakan jangan berikan. Qal, orang itu bertanya lagi, fa in qatalani, apabila dia memerangiku. Apabila dia memerangiku. Qal, yakni mengambil paksa, ya, dengan memeranginya. Qal, qatilhu. Nabi mengatakan, lawan, ya, lawan dia, perangi dia. Niatnya tadi sudah kita dengar dari Al-Imam Ahmad, wa yanwi bijuhdi alla yaqtula ahadan. Dia niatkan perjuangannya melawan di sini tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi untuk membela dirinya dan pertahankan hartanya. Baik. Kata dia selanjutnya orang itu, fa in qatalani, apabila dia berhasil membunuhku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa anta syahid, maka kamu mati syahid. Qal, kata orang itu, fa in qataltu, apabila aku yang berhasil membunuhnya. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, finnar, dia di neraka, yakni dia terancam neraka. Nah, ini wa'id, ancaman, ya, karena dia telah melakukan kejahatan, dosa. Jika diancam neraka, ya, suatu dosa maksiat jika terkena ancaman neraka, berarti dosa itu bukan dosa biasa, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Nah, katakan finnar, dia di neraka, yang diancam dengan neraka berarti dosa besar. Hadis yang lainnya, yang juga disebutkan oleh Syekh Rabi', yang datang dalam masalah ini, dalam permasalahan ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, Jami' At-Tirmidzi dan Abu Dawud dalam sunannya, dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani, yaitu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh ya, saat dia membela dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh ya, dalam rangka mempertahankan hartanya yang hendak dirampas, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa terbunuh dalam rangka membela agamanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Pada riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud ini, riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud ini ada tiga perkara, yaitu dalam rangka membela diri ketika ada orang yang hendak berbuat jahat kepadanya, penjahat, dan hendak mencelakainya, ya, membunuhnya, maka dia membela dirinya, mempertahankan nyawanya, tetapi tetap berhasil dibunuh, maka dia mati syahid. Dia mempertahankan hartanya yang hendak dirampas, ya, terbunuh, hingga terbunuh, maka dia mati syahid. Dan bertarung, ya, berperang untuk membela agamanya, maka dia mati syahid. Salah satu dari tiga perkara ini, yaitu terkait dengan membela, mempertahankan harta, riwayat itu ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Nah, yaitu khusus untuk riwayat man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh dalam rangka dia membela hartanya yang hendak dirampas, hingga dia terbunuh, maka dia mati syahid. Khusus lafaz ini, bagian ini, ya, hadisnya muttafaq alaih. Barang siapa terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Ini muttafaq alaih. Adapun lengkap, ya, tiga perkara yang kita dengar sebelumnya, barang siapa mati karena membela dirinya, mati karena mempertahankan hartanya, mati karena membela agamanya, maka dia mati syahid, dengan riwayat lengkap ini, ini dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini hadis-hadis yang diisyaratkan, di antara hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad. Sehingga dia mengatakan, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, rajautu lahu syahadata, jika dia terbunuh ya oleh penjahat, aku berharap ya dia mendapatkan gelar syahada, yakni dia mati syahid. Nah, kama ja'a fil hadis. Wa jami'ul athari fi hadha. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wa jami'ul athari fi hadha, dan seluruh athar-athar, yakni hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam fi hadha al-amr, dalam masalah ini, perkara ini, innama umira biqitalihi, hanyalah sesungguhnya dia diperintah untuk memerangi penjahat itu. Ya. Wa lam yu'mar biqatli, bukan diperintah membunuhnya. Jadi dia diizinkan untuk melawan, untuk ya melawannya, memeranginya, bukan diizinkan, bukan diperintah untuk membunuhnya. Oleh karena itu tadi di awal dikatakan wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan. Dia niatkan ketika melawan, ya, berjuang melawan, membela dirinya, mempertahankan, ya, nyawanya, mempertahankan hartanya. Dia berniat dengan itu untuk tidak membunuh. Niatnya hanya untuk mencegah kejahatannya terhadap dirinya, sehingga tercegah niat jahatnya mencelakai dirinya, membunuh dirinya, merampas hartanya. Nah, jika itu tercapai tanpa penjahat itu terbunuh, ya, fahuwal maksud, itu yang menjadi tujuan. Tetapi jika kondisi ya sedemikian rupa dan satu-satunya jalan, jika dia tidak membunuhnya maka dia yang akan terbunuh. Nah, di sini diizinkan. Jadi saat terjadi perkelahian sampai pada tingkatan harus ada yang mati salah satunya, imma penjahat itu, imma dirinya, maka terpaksa. Dalam keadaan dia sebenarnya tidak berniat untuk itu, tetapi hanya untuk mencegah kejahatannya, membela dirinya, mempertahankan diri dan hartanya. Tapi ya, keadaan menuntut terpaksa. Karena jika tidak, dia yang dibunuh. Berdasarkan ghalabatul dhon, tentunya dia berijtihad pada kondisi itu. Dengan korinah-korinah, indikator-indikator yang ada, terlihat wah, memang ya, penjahat ini akan membunuh dia. Dan jika tidak, ya, jika dia tidak membunuhnya, dia akan dibunuh. Terpaksa. Di sini ada izin pada kondisi seperti ini. Sudah darurat, sudah. Kondisinya darurat. Selama itu bisa dihindari, selama bisa mencegah kejahatannya tanpa membunuhnya, tidak darurat, tidak terpaksa harus membunuhnya, maka dihindari. Karena memang jangan niatkan untuk membunuh. Hanya menolak kejahatannya. Tayyib, walam yu'mar biqatlih, tidak diperintah untuk membunuhnya. Walat tiba'i, tidak pula diperintah, diizinkan untuk mengikuti jejaknya ketika lari. Ya. Tayyib. Wala yujhizu alai, ada dua. Nah, ada naskah berbeda di naskah yang disyarah oleh Syekh Rabi, lafadznya wala yujizu alaih. Sedangkan naskah yang disyarah oleh Syekh Ubaid, lafadznya wala yujizu alaih. In suri'ah au kana jarihan. Wala yujizu, ya, pada naskah yang disyarah Syekh Rabi dan pada naskah yang disyarah oleh Syekh Ubaid, wala yujihizu alaih, artinya dan jangan menghabisinya, jangan menghabisi penjahat itu, in suri'ah, apabila dia ya terkalahkan dalam perkelahian itu dan dia terjatuh ya tidak berdaya, jangan kemudian dihabisi, sikat sekalian. Nah, au kana jarihan, atau penjahat ini sudah terluka sehingga kepayahan, sudah tidak bisa melawan, sekalian disikat, dibunuh, jangan. Nah, karena jika dia sudah ya terjatuh, ya tidak berdaya, berarti sudah tidak bisa meneruskan kejahatannya. Maka tujuan ya pertarungan itu, peperangan itu, yaitu mencegah kejahatannya, mempertahankan dirinya, membela dirinya dan hartanya, sudah tercapai. Sudah selesai. Jangan dilanjutkan dengan disikat sekalian. Nah, atau sudah terluka, ya, kepayahan dan sudah tidak bisa melanjutkan upaya kejahatannya, sudah, berarti sudah tercapai maksud. La yujhizu alaih, jangan menghabisinya. Nah, kemudian wa in akhadahu asiran, apa mu'adhan dulu? Nah, selanjutnya Imam Ahmad mengatakan wa in akhadahu asiran, dan jika dia berhasil menangkap penjahat itu ya dan tertawan oleh dia, tertangkap dan tertawan olehnya, terlumpuhkan, dilumpuhkan oleh dia, kemudian ditawan, ditangkap, falaisa lahu ayyaktulah, maka dia tidak dibolehkan ya, tidak punya hak untuk membunuhnya. Wala yuqima alaihi al-hadd, dan tidak boleh menegakkan hukum had padanya. Ya, tegakkan hukum had. Ya, dia mau mencuri ini harta saya tadi yang banyak, sudah potong tangannya, misalkan. Nah. Ya, tidak boleh menegakkan hukum had. Baik. Walakin yarfa'u amrahu ila na'am ila man wallahu Allah. Na'am. Walakin yarfa'u amrahu, di sini pada naskah yang disyarah oleh Syekh Ubaid, yakni pada Rasul Jannah fi Syarh Usul Sunnah, di matan ada yang salah, ada salah cetak. Naam. Keliru. Di sini tertulis walan yarfa'a amrahu, dan jangan mengangkat urusannya, ini keliru. Naam. Di syarahnya benar, Syekh Ubaid mensyarahnya. Naam. Berbeda dengan matan, artinya salah cetak. Naam, yang benar pada naskah yang disyarah oleh Syekh Rabi', lafadznya walakin yarfa'u amrahu. Jadi tadi penjahat yang ditangkap tersebut, ditawan itu, jangan dibunuh, jangan ditegakkan hukum had padanya, ya. Walakin, tetapi caranya apa? Yang ditempuh yarfa'u amrahu, diangkat urusannya ila man wallahu Allahu, kepada penguasa, ya, yang berdaulat. Nah, jadi diserahkan ke pihak yang berwajib. Nah, wewenangnya mereka. Tayyib, fayahkumu fi, kemudian pihak yang berwajib, penguasa, pemerintah yang menetapkan hukum atasnya. Mereka yang berwenang menghukumnya. Tayyib. Nah, ini, ya. Jadi kesimpulannya dari keterangan Al-Imam Ahmad, disimpulkan dalam syarah Syekh Ubaid, barang siapa didatangi penjahat, dihadang atau diserbu, ya, untuk dijahati, nah, dicelakai atau dirampas hartanya, nah, atau untuk mengganggu kehormatan, ya, keluarganya, nah, istrinya atau anak perempuannya, nah, seperti itu, maka pertama, kesimpulan yang pertama dari kita Imam Ahmad adalah hendaknya dia melakukan pembelaan diri. Fahuwa haqquhu al-masyru'. Ini adalah hak dia yang disyariatkan. Diperintahkan dalam hadis-hadis, dan telah kita dengar, ya, sebagian dari hadis-hadis itu. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang sahih. Dia punya hak, diberi hak untuk membela diri, mempertahankan jiwanya, mempertahankan hartanya, membela diri, membela harga dirinya, harga diri keluarganya yang hendak dirusak, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pembelaan diri tersebut, caranya, metodenya adalah melakukan upaya apa saja yang mampu dia lakukan untuk mencegah kejahatan orang itu. Ya. Mulai yang paling, yang resikonya paling ringan, dan seterusnya sampai, ya, yang terakhir yang bisa dia lakukan, hingga jika terpaksa harus ada yang terbunuh, maka dia membela diri sehingga penjahat itu yang terbunuh. Nah, jadi niatnya adalah, jadi luruskan niat seperti kata Imam Ahmad, wa yanwi bijuhdihi alla yaqtul ahadan. Jadi niatkan dengan perjuangannya membela diri tersebut untuk tidak membunuh siapa-siapa. Jadi dari awal niatnya adalah untuk melaksanakan syariat, untuk mengambil hak yang diizinkan dalam syariat. Nah, mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam dengan melakukan pembelaan diri, ya. Seperti kata Syekh Rabi, yadfa'u billati hiya ahsan. Yadfa'u billati hiya ahsan, bitariqati allati hiya ahsan. Langkah awal adalah mencegah kejahatannya dengan metode, dengan cara yang terbaik. Ya. Yang paling ringan resikonya. Baik. Adapun kemudian jika ternyata kondisi, ya, genting hingga sampai pada keadaan dia terdesak dan terpaksa darurat untuk membunuhnya, karena jika tidak maka dia yang terbunuh, ya, maka dalam hal ini, ya, yang jelas dari awal dia tidak ada niat untuk membunuhnya, nah, hanya membela diri, maka jika kemudian penjahat terbunuh, maka dia sudah berjalan sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, misalkan jika penjahat itu, ya, datang, kemudian dicontohkan oleh Syekh Ubaid, nah, ketika datang penjahat itu, kemudian, ya, misalkan gertak-gertakan lah di situ, nah, dan kemudian surut mereka dan pergi, selesai. Nah, jika ternyata mereka tidak takut, bahkan sampai pada tingkatan, ya, pemaksaan, nah, hendak mencelakainya, membawa kayu misalkan atau besi atau bawa pisau atau bawa pedang, ya, maka dia pun mengeluarkan juga pedangnya, senjatanya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bisa melawan. Nah, tayyib, maka diancam mereka, gertak. Jika lanjut, ya, berarti akan terjadi pertarungan di antara mereka agar mereka takut. Nah, dicontohkan oleh Syekh Ubaid, jika misalkan mereka bersenjata tajam, kemudian dia punya pistol misalkan, maka mereka digertak dengan ditembak, bukan ditembak langsung orangnya. Nah, tembak di bagian depannya atau tembak ke atas, coba, kalau berani, lanjut, nah, risikonya kalian akan mati. Nah, digertak, ditakut-takuti, diancam. Kemudian jika mereka takut dan pergi, selesai sampai di situ. Tujuan tercapai. Nah, digambarkan lagi oleh Syekh Ubaid, tapi seandainya sudah digertak seperti itu, ternyata tetap menyerang. Kemudian mereka berspekulasi, ya, dan ternyata penjahat ini pandai bela diri, ya, punya jurus ini jurus itu, ya, untuk bisa membahayakan, mencelakai dirinya, maka tidak mengapa dia tembak kakinya misalkan, tembak kakinya agar lumpuh, jangan langsung ditembak jantungnya, mati. Nah, tembak kakinya, tak, biar dia lumpuh. Nah, tayyib, jika ternyata tetap, meskipun dengan itu, tetap lanjut memerangi dia dan, ya, dia punya jurus-jurus yang bisa mematikan dia dan tidak ada cara lain, jika lengah dia, terlambat, dia akan dibunuh, ya sudah, tembak sudah. Nah, jadi seperti itu ditempuh, dihindari sedemikian rupa hingga akhirnya sampai pada idza ghalaba 'ala dhannihi annahu qatalahu ya, kata Syekh Ubaid, sampai pada tingkatan dia sudah kuat dugaannya bahwa penjahat itu tetap memeranginya. Arfa minhul makro wal ihtial, dia mengetahui dari penjahat ini makar, tipu daya, muslihat, ya, untuk membunuh dia. Qatalahu wala karama alaihi, maka tidak mengapa dia bunuh, ya, dan kondisi darurat dan tidak ada karomah atasnya. Nah, begitu. Jika ditakdirkan, ya, dia yang terbunuh, maka karena dari awal sudah mengikuti bimbingan syariat, sudah niat sudah lurus, ya, tidak ada niat untuk membunuh dari awal, niat hanya untuk menjalankan syariat, untuk menempuh hak yang diberikan oleh syariat, untuk mengamalkan perintah Nabi SAW, ya, kemudian sampai pada tahap dia terbunuh, maka disinilah, ya, karena niatnya sudah lurus sesuai dengan syariat, maka diharapkan dia dengan itu mati syahid. Nah, bukan membabi buta, belum apa-apa sudah ditebas dah. Nah, dari awal diniatkan memang membunuh dan menghabisi penjahat itu. Nah, ini keliru. Nah, baik, ini keliru. Bisa difahami? Ah, berikutnya yang ketiga, jika kemudian lari mereka, ya, pada tahapan gertak-gertakan tadi atau sempat terjadi perkelahian, pertarungan, ya, sudah sempat ada yang luka misalkan, al-muhim, tapi kemudian lari, ya, kalah mereka atau takut lari, maka jangan dikejar. Nah, kata Syekh Ubaid, idza haraba haula'i la yatba'ahum, la yattabi'ahum, jika lari mereka, melarikan diri, kabur, maka jangan diikuti, jangan dikejar. Li'annahum kanu yuriduna syai'an minhu, karena sesungguhnya mereka datang, ada dia menginginkan sesuatu darinya, wahuwa nafsuhu, ingin mencelaki dia, au ma na'maluhu, atau mengambil hartanya, fakhadalahumullah anhu, kemudian ya Allah menolongnya sehingga berhasil, ya, mengalahkan mereka, menghinakan mereka. Naam. Maka jangan dikejar. Baik, tetapi la mani, kata Syekh Ubaid di sini, tidak ada salahnya jika dalam rangka ihtiyat, langkah kehati-hatian untuk dirinya, dia mencoba mengikuti dan mengamati. Ya. Mengikuti dan mengamati, khawatir itu adalah makar dari mereka, seakan-akan lari ternyata balik lagi misalkan. Nah. Baik. Nah, kemudian seperti yang telah kita dengar, jika salah satu dari mereka terkena dalam perkelahian itu kemudian jatuh, ya, terluka, maka jangan dihabisi. Dibiarkan. Nah, karena tujuan sudah tercapai, apa tujuan yang diinginkan? Mencegah kejahatannya dan dia sudah kalah dan selesai sampai di situ. Nah, tercapai maksud. Tujuannya bukan untuk membunuh mereka, tetapi mencegah kejahatannya dan itu sudah tercapai. Baik. Begitu pula telah kita dengar, jika berhasil tertangkap penjahat itu, maka jangan dibunuh, jangan tegakkan hukum had, itu bukan wewenangnya, tetapi serahkan kepada penguasa, kepada pihak yang berwajib, petugas keamanan, kemudian mereka yang akan menegakkan hukum atasnya. Nah, karena dia salah satu dari rakyat, yang namanya rakyat urusannya adalah pribadinya, keselamatan dirinya, hartanya. Nah, dan dia sudah menunaikan haknya. Adapun penguasa, pemerintah, petugas berwajib, mereka ada kewajiban di pundaknya. Mereka penguasa. Nah, diangkat oleh rakyat. Nah, untuk menjaga, ya, keamanan mereka. Baik. Maka mereka harus melaksanakan tugas. Zimmah mereka masyghulah bi amnir ra'iyyah, yang namanya imam. Meskipun ya sudah kita lewati kan, metode syar'inya ya dalam pemilihan penguasa ya bukan diangkat oleh rakyat, yakni seluruh rakyat. Nah, tetapi metode syar'inya, nah seperti yang sudah kita pelajari. Namun yang jelas, ya sudah kita pelajari, bagaimanapun jika terangkat penguasa itu dengan metode apapun, meskipun caranya batil, ya, maka kita melaksanakan prinsip yang telah lewat, yaitu as-sami' wat-tha'ah. Yang jelas, yang berdaulat, yang berkuasa, di pundaknya ada wewenang, kewajiban menjaga keamanan rakyatnya. Nah, penguasa mas'ul, ya, mas'uliyah di sini tanggung jawab, dan akan mas'ul an ra'iyyati, akan ditanyai tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Betul dia sudah, mereka sudah menjaga keamanan, keamanan negara, keamanan rakyatnya, ya, sudah ditindaki para pelaku kejahatan yang meresahkan, ya, yang membuat onar, yang mencelakai, yang membunuh, yang merampok, membunuh, menumpahkan darah rakyat yang tidak bersalah, betul-betul sudah ditindaki dengan benar. Nah, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah masalah ini. Nah, jadi mereka tanggung jawab dalam perkara ini. Nah, maka mereka ya memang jika ada penjahat, ya, ada pembegal, ada perampok, ya, ada pemberontak, ya, mereka memang harus memeranginya, menumpasnya sampai ke akar-akarnya, dikejar, dicari sarangnya, tempat sembunyinya, markasnya, kemudian ditumpas. Nah, demi keamanan dan ketentraman rakyat, itu wewenangnya mereka. Nah, oleh karena itu jika ditangkap oleh dia, serahkan ke mereka. Mereka punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Baik. Jika mereka tidak menegakkan hukum, maka tanggung jawab kembali kepada mereka. Kata Syekh Rabi di sini. Ya. Wahumul ladina yunaffidhuna fihi hukmallah aw ma yuridun, maka mereka ya berwajib penguasa, ya, yang akan memberlakukan hukum Allah pada orang itu atau menetapkan kebijakan sesuai yang mereka inginkan. In khalafu, apabila pihak berwajib menyelisihi syariat dalam hal ini, fal mas'uliyatu alaihim, maka mas'uliyah, tanggung jawab kembali kepada mereka. Yang penting kita sudah serahkan. Nah, dan kita tidak boleh melampaui batas. Nah, ini prinsip ya yang kita pelajari pada kajian kali ini. Nah, ya, di sini ada yang menanyakan, masya Allah pertanyaannya. Jika ada perampok penjahat katanya, kita boleh melawannya selama kita di tempat kejadian. Jika penjahat itu kabur, kita tidak boleh mengejarnya kecuali pemerintah. Nah, pertanyaannya, kalau kita dicopet, lalu copet itu kabur, dompet kita dibawa lari, apa kita boleh mengejarnya? Nah, masya Allah pertanyaannya. Wallahu a'lam. Seperti yang Anda pahami dari apa yang kita pelajari, artinya tercegah, yakni harta kita selamat, ya, dan mereka sudah lari. Nah, maka kita tidak mengejarnya untuk kemudian membunuh mereka, itu loh maksudnya. Bukan kemudian dikejar untuk kemudian melampiaskan emosi kita kepada mereka, kemudian, ya, dihajar sampai patah, sampai luka, sampai bahkan sampai mati lah, bukan begitu. Nah, tapi upaya untuk mengambil harta kita kembali, ya itu hak kita. Nah, jadi wallahu alam, sebenarnya jika memang itu copet dan dia berhasil lari, ya kita kejar untuk mengambil kembali dompet kita, uang kita, sebatas itu. Nah, dia sudah berhasil dan dia tetap lari, jangan kemudian dikejar untuk terus kemudian untuk disikat. Nah, tujuannya bukan untuk ya membunuhnya, tetapi hanya untuk membela diri kita dan mempertahankan harta kita. Jika harta kita sudah berhasil kita dapat kembali, ya sudah. Nah, wallahu a'lam. Jadi begitu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.